dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri penciptaannya, penciptaan makhluk-makhluknya dengan alhamdulillah. Kemudian yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki alhamdulillah pada awalan dan akhirannya. Ini keutamaan alhamdulillah. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, terpuji dan senantiasa terpuji selalu di dalam diri seorang hamba, terutama ketika dia mengerjakan sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tulisan ini. Kita lanjutkan, penulis masih menyebutkan tentang keutamaan alhamdulillah dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, wa hamida nafsahu fil ula wal akhirah wa akhbara an siryani hamdihi fil alamil ulwi was sufli wa nabbaha ala hadha kullihi fi kitabihi fi ayatin adidah tadullu ala tanawu'i hamdihi subhanah wa ta'addudi asbabi hamdihi wa qad jama'a Allahu fi mawatin min kitabih wa farraqa fi mawatin ukhra liyata'arrafa ilayhi 'ibadah wa liya'rifu kayfa yahmadunahu wa kayfa yuthnuna 'alayhi wa liyatahabbaba ilayhim bidhalik wa yuhibbuhum idza 'arafuhu wa ahabbuhu wa hamiduhu. Dia Allah juga memuji dirinya atas ketinggiannya dan kebesarannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah pujian, pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik alam semesta, baginya kebesaran di langit dan di bumi. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia memuji dirinya pada permulaan dan pada pengakhiran. Dia di sini maksudnya Allah. Allah memuji dirinya sendiri pada pengawalan, pada permulaan dan pengakhiran, dan mengabarkan berlangsungnya pujian baginya, yaitu bagi Allah, di alam atas maupun alam bawah. Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk-makhluknya yang ada di langit memujinya, dan Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk-makhluknya yang ada di bumi, bahkan di dalam bumi, memujinya. Dia mengingatkan semua ini di dalam kitabnya di sejumlah ayat yang menunjukkan keragaman pujian untuknya Subhanahu wa taala, serta keanekaan sebab-sebab pujian atasnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seluruh makhluk yang di atas dan seluruh makhluk yang di bawah memujinya, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan juga sebab-sebab kenapa mereka memuji Allah jalla fi'ala disebabkan juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hal-hal itu di sejumlah tempat dalam kitabnya, lalu memisahkannya di tempat-tempat lain untuk memperkenalkan dirinya dalam kepada hamba-hambanya, agar mereka mengetahui pula bagaimana memuji dan menyanjungnya. Dia ingin, yaitu Allah ingin dicintai mereka dengan sebab itu. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya mencintainya. Menginginkan hamba-hambanya mencintainya. Dia juga mencintai mereka jika mereka mengenalinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai hamba-hamba tersebut jikalau hamba-hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta berbalas cinta. Ya. Dan salah satu cara agar kita mencintai Allah adalah dengan mengenal kesempurnaan sifat Allah, mengenal kesempurnaan penciptaan Allah, dan mengenal nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan mencintai Allah, akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai dan memuji Allah, maka niscaya Allah akan berbalik juga mencintai dan memuji kita. Juga mencintai mereka jika mereka mengenalinya, mencintainya dan memujinya. Baik. Sampai di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah pembicaraan tentang pujian penduduk langit dan penduduk bumi. Dan sekali lagi bahwa ketika seorang hamba ingin mencintai Allah, salah satu kiatnya adalah dia melihat kesempurnaan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan gunung, besaran gunung, kesempurnaan manusia dalam penciptaannya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada bentuk yang paling terbaik. Dengan seperti ini akhirnya dia memuji Allah, mencintai Allah dan memuji Allah. Kalau sudah hamba memuji Allah dan mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mencintainya dan memujinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, mengingat Allah dalam dirinya sendirian, aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. "Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min." Barang siapa yang mengingatku di tengah orang banyak, maka aku akan ingat dia di tengah makhluk-makhluk yang lebih suci daripada orang banyak tersebut, yaitu para malaikatnya. Nah, ini cinta berbalas cinta. Nah, seseorang bisa mencintai Allah dengan cara tadi. Dia mengenali kesempurnaan penciptaan Allah, mengenali kesempurnaan pemberian Allah terhadap dirinya. Akhirnya dia memuji Allah Jalla fi'ula. Kita lanjutkan. وَقَدْ وَرَدَ الْحَمْدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي أَكْثَرِ min 40 mawdian. Artinya lafaz alhamdu, pujian, telah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim lebih dari 40 tempat pujian di dalam Al-Qur'an dengan segala macam bentuknya. Wa jumi'a fi ba'dihha asbabul hamd. Dikumpulkan pada sebagiannya sebab-sebab pujian. Artinya kenapa kita memuji Allah? Ya, karena penciptaannya, karena kesempurnaan pemberian nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Karena sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maka ini sebab-sebab kita memuji Allah. Wa fi ba'dihha dzukirat asbabuhu mufassalatan. Dan pada sebagiannya disebutkan sebab-sebabnya secara terperinci. Jadi orang memuji Allah disebutkan oleh Allah sebabnya secara umum, global. Ada lagi orang yang memuji Allah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebabnya karena terperinci. Fa minal ayati allati jumi'a fiha asbabul hamd. Di antara ayat-ayat yang mengumpulkan sebab-sebab pujian adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini ayat menunjukkan sebab kenapa kita memuji Allah? Karena Allah lah yang apa? Rabbul Alamin. Ini sebab kenapa kita memuji Allah. Sebab secara umum bahwa Allah pantas dipuji karena Allah yang memelihara alam semesta. Secara umum Allah yang memelihara alam semesta. Dan saya sering mengatakan alhamdu alif lam di sini adalah alif lam untuk istighraq, yaitu untuk meliputi seluruh jenis pujian. Lillah, lam pada Allah, lillah, alhamdu lillah, lam di sini adalah untuk istihqaq, artinya untuk kepemilikan, hanya milik Allah, hanya milik Allah. Rabbul alamin, Rabb adalah yang maha memelihara. Al-alamin jama' dari alam. Alam artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu selain Allah, Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaganya, ya. Maka pantas Allah mendapat pujian. Nah, ini contoh dari kenapa orang memuji Allah. Contoh penyebutan sebab pujian, yaitu secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala pantas dipuji karena Allah Rabbul Alamin. Ya. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Lihat di sini, pujian juga secara umum. Baginya pujian di awal dan di akhirnya. Artinya hanya Allah yang memiliki pujian di awal dan di akhirnya. Fil ula wal akhirah. Fil ula di sini maksudnya adalah dunia. Diterjemahkan di sini pujian di awal. Awal itu maksudnya adalah dunia. Ya. Wal akhirah, akhirah artinya adalah hari kehidupan akhirat. Jadi baginya pujian di dunia dan di akhirat. Kalau begitu maksudnya, ya. Fil ula wal akhirah. Pujian di dunia dan di akhirat. Kenapa Allah terpuji di dunia dan di akhirat? Karena tadi Rabbul Alamin. Karena Allah Rabbul Alamin yang maha memelihara alam semesta ini. Tidak ada makhluk melata di bumi sekecil apapun dan sebesar apapun kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang makhluk melata sekecil apapun. Ya, al makhluq ad-dabbah hiya al makhluq alladhi yadubbu fil ardi. Dabbah artinya adalah hewan ataupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi. Tidak ada kecuali Allah yang mengurusnya. Begitu juga nanti di akhirat. Ya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya, seluruh penduduk surga. Maka lahul hamdu. Hanya Allah, hanya bagi Allah pujian. Ini menunjukkan ayat pujian secara umum sebab-sebabnya. Kemudian penulis mengatakan wa qawluhu alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini juga ayat menunjukkan keumuman bahwa sebab kenapa kita memuji Allah karena umum. Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan memiliki apa yang ada di bumi. Dan ini kesempurnaan, kesempurnaan kuasa Allah. Apa saja yang ada di langit, Allah memilikinya. Dan apa saja yang ada di bumi, Allah memilikinya. Satu-satunya Allah yang memilikinya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala dipuji. Pantas Allah Subhanahu wa taala dipuji. Ini sebab memuji Allah secara umum. Paham ya? Sekarang saya dari tadi menekankan sebab memuji Allah secara umum. Artinya Allah itu punya kekuasaan yang umum, Allah punya nikmat yang umum, ya. Bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, bukan hanya di langit tetapi juga di bumi. Maka akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau seandainya memikirkan seperti ini, dia tidak sempat untuk menggerutu dengan takdir Allah. Karena terlalu banyak kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mungkin bisa dijadikan sebagai catatan bagi kita, orang yang menyibukkan dirinya memuji Allah, maka tidak sempat baginya untuk menggerutu atas takdir Allah yang buruk menurutnya. Saking banyaknya sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Ya. Orang jika menyibukkan dirinya dengan memuji Allah, maka tidak sempat baginya menggerutu, mengeluh atas takdir Allah yang buruk untuknya. Saking banyaknya kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Coba dia puji Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya. Coba dia puji Allah Subhanahu wa taala atas dunia yang dia tinggali. Makanya saya sering tertegun dengan penafsiran ayat surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan kepada kalian, mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini dengan tafsiran indah. Beliau mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu. Dan Allah mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta dan apa yang kalian belum minta. Artinya, yang kita perlukan di dunia ini Allah kasih. Bahkan yang kita tidak perlukan pada saat itu mungkin nanti memerlukannya yang lain, Allah sudah menyediakannya. Bagaimana kita tidak memuji Allah? Nah, ini pelipur lara bagi yang mungkin sedang ada musibah, ada kesulitan hidup, terlilit hutang, pernikahan di ujung tanduk. Ini tanduknya, ujungnya pernikahan. Ya. Banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Maka, jika seseorang menyibukkan diri dengan memuji Allah, niscaya tidak akan sempat dia mengeluh dengan takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saking banyaknya sebab kita memuji Allah. Ya, saking banyaknya sebab kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya semakin yakin para ikhwan, belajar asma wa sifat itu membuat hati tenang. Belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala membuat hati itu tenang. Ini contohnya ini. Kan salah satu nama Allah adalah Al-Hamid. Yang Maha terpuji. Sekali lagi saya ulangi, jika seseorang menyibukkan dirinya dengan memuji Allah, niscaya tidak sempat dia mengeluh dengan takdir buruk yang dia dapatkan. Saking banyaknya sebab seseorang bisa memuji Allah Jalla fi'ula. Sebagian orang kadang-kadang seakan-akan dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Bayangkan tadi, penciptaan dirinya, bumi yang dia tinggali, kemudian keperluan-keperluan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, semuanya jahiz, ridhi, bisa dimanfaatkan langsung, subhanallah. Tidak perlu diolah banyak-banyak. Coba antum kalau mikir ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan daun kangkung. Kangkung, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kasih mentahannya, kan kita enggak pernah mikir. Kita kan tinggal metik kemudian dimasak. Enggak pernah Allah menciptakan mentahannya itu. Nih, mentahannya, silakan kalian olah sendiri kangkungnya. Baru setelah itu ditanam, baru setelah itu jadi kangkung. Yang kita kerjakan kan menanamnya langsung, kemudian tumbuh, kemudian dipetik. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya sering kalau dulu di Arab, ada orang Arab sakit, ya. Kemudian dia, saya tanya, kenapa tidak masuk kantor? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala sesuatu. Ya. Jarang mengeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Jarang mengeluh. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Wa minal ayat allati dzukira fiha alhamdu mufassalah. Nah, sekarang kemudian di antara ayat-ayat yang disebutkan padanya sebab-sebab pujian secara rinci. Kalau tadi kan ayat-ayat yang umum. Kita kenapa memuji Allah? Karena sebab-sebabnya umum. Ya, ini sekarang secara rinci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Baik. Lihat ayatnya, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk kepada hal ini. Nah, ini kita memuji Allah sebabnya karena Allah memberi petunjuk. Apalagi masalah ini, subhanallah. Ya. Orang ada, saya pernah buat video dengan judul besarnya petunjuk Allah. Ada orang anak nabi tidak dapat petunjuk. Anak nabi, istri nabi enggak dapat petunjuk. Anak nabi Nuh, istri nabi Lut, istri nabi Nuh. Ya. Tidak dapat petunjuk. Kalau bapak mungkin di atas kedudukannya, Kai. Bapak menasihati agak susah. Ini orang di bawah tanggung jawab Nabi Muhammad. Nabi. Gitu. Anak, istri. Tapi tidak beriman. Akan tetapi, sebaliknya. Musuh Allah, manusia paling bejat, Fir'aun. Manusia paling buruk, Fir'aun. Istrinya beriman. Ini kan murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah dapat petunjuk, beda dengan orang yang tidak dapat petunjuk. Antum coba mikirin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan hidup mereka? Gak ada tujuannya. Di sebuah negara yang pernah saya datangi, yang ada cuma dalam benaknya kerja, kerja, kerja. Di kerja aja. Akhirnya mereka sudah dapat pekerjaan, sudah dapat harta, setelah itu bingung mau ngapain setelah itu. Gak ada orientasi hidup. Akhirnya banyak bunuh diri. Sama seperti saya mendatangi sebuah negeri kafir waktu itu. Mereka, panitia mengatakan, di sini Ustaz, orang workaholic. Artinya pekerja berat. Dari mulai Senin sampai Kamis bekerja. Jumat dapat gaji. Jumat dapat gaji itu sudah mulai sumringah dia. Ya. Malam Sabtu foya-foya. Hari Sabtu pagi mabuk. Malam Sabtu mabuk, Sabtu mabuk. Malam Ahad dia sudah mulai cemberut lagi. Karena Senin harus kerja lagi. Tidak ada orientasi hidup yang dia dapatkan. Itu semua apa? Hidayah, petunjuk dari Allah. Lah kita tidak pernah daftar sama Allah. Tidak pernah bayar. Diberikan hidayah Islam ini. Makanya kita berdoa kepada Allah dan memuji. Agar senantiasa Islam ini selalu tetap di dalam hati. Dan jangan mencukupkan dengan Islamnya yang awam. Akan tetapi harus yang perfect. Islam yang sempurna. Yang nanti di surga mendapatkan ridha Allah. Yang dengan ridha tersebut Allah tidak akan pernah muka lagi kepada orang tersebut. Maka di sini subhanallah. Ya, apalagi masalah petunjuk ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk kepada hal ini. Dan tidaklah kita mendapat petunjuk kalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada kita. Taib, itu petunjuk tadi, pentingnya petunjuk tadi dalam masalah penyimpangan secara hawa nafsu atau secara syahwat maksud saya. Secara syahwat. Di sana ada penyimpangan yang lebih parah daripada penyimpangan syahwat. Penyimpangan syubhat. Itu juga butuh petunjuk. Di zaman sekarang akibat syubhat, toleransi, akibat syubhat, kerukunan. Akhirnya menyatakan semua agama sama. Akhirnya perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas dimurkai dalam Al-Qur'an dianggap bias samar-samar. Itu hak asasi manusia, privasi manusia. Seperti misalkan lesbian, gay, biseksual, transgender. Nyata dalilnya seperti matahari di siang bolong. Nah, tapi gara-gara syubhat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh petunjuk. Orang-orang yang atas nama kerukunan dan itu ya, kerukunan ataupun toleransi seperti itu, juga kadang-kadang berlaku di dalam dunia dakwah. bid'ah, sudahlah, jangan suka mensesat-sesatkan. Ya, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Itu kaum bid'ah, membid'ah-bid'ahkan orang yang paling masuk surga sendiri. Dia seperti orang paling suci sendiri. Ini para ikhwah perhatikan. Ini adalah penyakit disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu? Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah. Ini maksiat, ini bid'ah. Takut kepada Allah, maka timbul diri di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Tidak mau menerima nasihat. Akhirnya nuduh yang memberi nasihat sok baik. Ini aneh kan? Tidak mau menerima nasihat, satu kesalahan sudah itu. Yang kedua, nuduh orang yang memberi nasihat dengan tuduhan yang buruk. Wahai saudaraku, kita ingin kebaikan. Kita menginginkan kebaikan untuk Anda. Makanya kita kasih nasihat. Bukan malah Anda menuduh kita suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan orang. Ya. Sudahlah, biarkan mereka dalam keyakinan sendiri-sendiri. Lalu ayat Al-Qur'an kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, Anda letakkan di mana? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, itu diletakkan di mana? Bukankah bid'ah perbuatan munkar? Ya. Kita sekarang menjelaskan kebenaran dan mencegah orang mengerjakan perbuatan kemungkaran. Bukan mengklaim diri sendiri menjadi orang yang paling suci. Bukan. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat, ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang suka menuduh bahwa orang yang memberikan nasihat terhadap agar memegang sunnah Nabi, menjauhi perbuatan bid'ah, kemudian dituduh, ya, suka membid'ah-bid'ahkan, ini dua kesalahannya minimal. Yang pertama, tidak mau menerima nasihat. Yang kedua, menuduh dengan tuduhan yang tidak pantas, yaitu suka membid'ah-bid'ahkan perbuatan orang lain. Enggak, wahai saudaraku, kita tidak suka. Bukankah agama ini dibangun di atas nasihat? Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan nasihat untuk kaum muslimin adalah memberikan kepada mereka petunjuk kebenaran. Kalau salah, katakan salah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini. Ada sebuah permasalahan. Sebagian ulama sebelum ini yang paling utama, ya, mereka-mereka yang dulu yang lebih alim daripada ulama-ulama sekarang, mereka dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, apakah yang mengatakan bid'ah ini kemudian dituduh sebagai orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan? Kan tidak. Paham maksud saya? Jadi wajar dalam sebuah permasalahan terjadi perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pendapatnya itu runcing. Satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah. Apakah kemudian yang ini mengatakan bid'ah ini dituduh sebagai orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan? Kan tidak. Paham maksud saya enggak? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan baik-baik. Bersihkan hatinya. Terima nasihat. Kalau seandainya itu adalah perbuatan bid'ah, terima nasihatnya. Ya. Jangan kemudian buruk nasihatnya, susah untuk menerima nasihat. Ngakunya pengajian-pengajian membersihkan hati. Tetapi ketika diberikan nasihat untuk meninggalkan perbuatan maksiat, bid'ah, maka tidak mau menerima nasihat. Bahkan nuduh. Nuduh. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari penjelasan. Ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan sunnah. Tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak dibayar untuk memberikan nasihat kepada Anda. Ini hanya murni, mutlak pemberian nasihat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya heran ada di sebuah daerah. Saya kajian di masjid kecil, musola bukan masjid, musola kecil. Dihadang. Artinya kajiannya tidak boleh oleh penduduk setempat. Yang mereka pikirkan apa ya? Padahal mereka mempunyai masjid besar-besar gitu. Punya masjid besar-besar, mereka punya sarana, prasarana, punya ustadz, kiai, tuan gurunya, macam-macam. Mereka bisa mendidik umatnya. Apa yang mereka takutkan? Kalau seandainya benar pengajian ini adalah pengajian yang sesat, apa yang mereka takutkan? Didik umatmu sana dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang pekerjaanmu ada dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan takut. Nah ini para ikhwah, ini berkaitan dengan petunjuk tadi. Ya, ada orang di samping ada liberalis dalam perihal agama, dia juga liberalis dalam perihal kelompok. Sudahlah, biarkan aja semuanya. Lalu hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, Anda letakkan di mana? Lalu ketika Nabi Muhammad SAW dilarang sebagian umatnya untuk minum dari telaga Rasulullah SAW, itu siapa mereka? Siapa mereka? Nah ini akhirnya sudah biarkan, yang penting mereka jalan begini, kita jalan begini, Anda jalan begini, semuanya jalan sama-sama. Ini persatuan semu namanya. Ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi hati-hati. Bukan tugas kita untuk memponis orang dia ahlu sunnah, dia ahlu bid'ah, bukan. Tapi tugas kita menjelaskan mana perbuatan yang sunnah, mana perbuatan yang bid'ah. Kalau tidak, hancur agama ini. Dan itu dilakukan oleh manusia-manusia terbaik. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apakah kemudian mereka orang-orang yang suka-suka membid'ahkan? Enggak ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya, kenapa saya perpanjang masalah ini? Karena sebagian orang sekarang sukanya nuduh yang memberi nasihat dengan tuduhan yang keji dan buruk. Ya, kita ini sedang ngasih nasihat. Ayo bersatu di atas sunnah Nabi. Dan itu yang memang sudah ditunjukkan dengan dalil bahwasanya persatuan tidak akan tercipta kecuali dengan dibersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian sesuai dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidah sepeninggalku. Ya. Saya bacakan lagi. Di dalamnya terdapat pujian dirinya atas nikmat masuk surga. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin." Katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Ini pun sebab terperinci. Ya, yaitu selamatkan dari orang-orang zalim. Maka kita memuji Allah. Di dalamnya terdapat pujiannya atas kemenangan terhadap musuh-musuh dan selamat dari keburukan mereka. Lalu firman-Nya, "Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin." Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan baginya agama, segala puji bagi Allah semesta alam. Di sini terdapat pujian atas nikmat tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tauhid itu nikmat tersendiri yang harus kita puji Allah karenanya. Coba antum kalau tidak tauhid, kita harus menyembah ini sampai hidup mungkin belum selesai Tuhan kita sembah. Ketika kita bertauhid, satu yang kita tuju. Ya, mengikhlaskan ibadah. Ikhlas itu nikmat tersendiri. Ikhlas. Artinya kita memurnikan ibadah untuk Allah itu nikmat tersendiri. Dalam artian kita tidak harus nyari muka orang, tidak harus berlaku riya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi beribadah, ikhlas itu nikmat tersendiri yang karenanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya, segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku di saat tua Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku Maha mendengar permohonannya. Di dalamnya terdapat pujian atas pemberian anak. Kita dapat anak, kita puji Allah. Sedangkan firman Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'alahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya dan tidak menjadikan padanya kebengkokan. Di dalamnya terdapat pujiannya atas nikmat menurunkan Al-Quran yang mulia, yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Ini pujian-pujian secara apa? Rinci, khusus. Ya, karena akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyunzira ba'san syadidan wa yubashshir min ladunhu wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Untuk memberi peringatan dan akan siksaan yang keras darinya dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh bahwa bagi mereka pembalasan yang baik. Nah, ini maksudnya adalah Al-Qur'an seperti itu. Al-Qur'an fungsinya memberi peringatan atau memberikan kabar gembira. Sementara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak ada baginya sekutu pada kerajaan dan tidak ada baginya wali dari kehinaan, dan bertakbirlah kepadanya dengan sebenar-benarnya takbir. Saya pernah menyebutkan surat Al-Isra ayat 111 ini adalah surat pamungkas tauhid. Ayat pamungkas tauhid. Kenapa? Kenapa Allah paling pantas untuk disembah? Nih jawabannya ada pada surat Al-Isra ayat 111. Karena satu, Allah tidak memiliki anak. Berarti kalau Allah tidak memiliki anak, Allah tidak punya pendamping. Yang kedua, Allah tidak memiliki sekutu. Yang ketiga, Allah tidak memiliki penolong. Tiga hal ini yang menyebabkan Allah Jalla fi'ula satu-satunya yang berhak disembah. Ya, tidak memiliki pendamping, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki penolong. Ya. Ini jelas dijelaskan oleh para ulama bahwa dia adalah ayat yang paling kuat menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat pujian Subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan dan keagungannya serta pensuciannya dari kekurangan dan aib. Ayat-ayat yang semakna ini cukup banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha terpuji lagi maha luhur. Baik. Kira-kira itu dulu sampai di situ ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya tadi niatannya sudah sampai selesai tapi enggak cukup waktunya. Dan di paragraf yang terakhir menyebutkan tentang nama Allah Al-Hamid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hamid. Nah, itu insyaallah sudah mencukupi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, maha terpuji. Terpuji karena sebab-sebab tadi, sebab yang umum dan sebab yang khusus. Ya, insyaallah taala bisa dibaca sendiri itu. Nanti kita pada pertemuan akan datang masuk kepada bab yang ke-42. Nah, cukup kiranya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.